level musikana akal mustafat. Akal mustafat berarti kami sudah nyampe makom kasyaf, musyahada, pencerahan. Nah itu Al-Farabi. Cuma mikirnya ya mikir yang tadi, tafakkur, muhasabah. Kalau tidak bisa langsung pakai media, media itu maksudnya tidak langsung menuju Allah tapi melihat realitas, melihat alam semesta, atau melihat dirimu sendiri. Itu namanya tafakkur. Ya dicobalah sekali-sekali. Saya tidak tahu, kamu pernah enggak sih muhasabah? Pernah enggak tafakkur? Saya kemarin dapat agenda itu yang isinya muhasabah harian. Cuma, lho kok gitu isinya? Apakah hari ini aku sudah mengucapkan salam? Belum. Apakah hari ini aku sudah sholat duha? Belum. Apakah hari ini isinya gitu? Ya enggak salah, isinya oke kabeh. Yang dimaksud di sini bukan ini, ya itu penting lah kamu sekali-sekali juga sholat duha, sholat tahajud, sholat itu. Tapi yang harus ini tafakkur. Kalau enggak bisa, kan Quran nyuruhnya tafakkaru fi anfusikum dan realitas sekelilingmu. Dari situ kamu ketemu hakikat. Kamu bisa ketemu Allah pakai akal. Karena di antara potensi yang diberikan padamu oleh Allah untuk kenal dengan Allah itu akal. Jadi itu tasawuf akli di Al-Farabi. Sekarang kita, ini dulu di Ibnu Sina sudah tak sampaikan, cuma perlu tak ulang sebentar. Karena ini modus berpikirnya iluminasi yang diambil dari Ibnu Sina. Kalian kenalnya Haibin Yadwan itu kan Ibnu Tufel. Cuma yang versi Ibnu Tufel tidak terlalu dilihat oleh Suhrawardi. Yang dilihat adalah Haibin Yadwan yang versi Ibnu Sina. Jadi filsafat timurnya nanti ada tiga. Ini kitab pertama judulnya Haibin Yadwan. Ini cerita tentang ketika suatu ketika Ibnu Sina jalan-jalan ketemu orang tua namanya Haibin Yadwan. Orang ini kelihatannya sufi, agung sekali, mengagumkan sekali. Terus Ibnu Sina, "Mbok saya ikut sampean, mbok saya berguru." Tapi katanya Haibin Yadwan, "Tidak bisa. Kalau modelnya kayak kamu, tidak bisa kamu punya guru aku. Tidak nyampe pikiranmu. Belum waktunya. Kamu masih tidak mau meninggalkan teman-temanmu. Kamu masih mau senang-senang. Jadi tidak bisa. Sekarang kamu tertarik pada aku karena kamu lihat aku terpesona yang sementara. Kalau sudah kumpul sama temanmu lagi, kan sudah lupa sama aku. Tidak bisa kamu jadi muridku. Bebaskan dulu dirimu dari keterikatan dengan teman-temanmu." Oh, itu kan kitab pertama dari Falsafatul Masyriq, filsafat timur. Ini sebenarnya analogi Ibnu Sina yang ketemu Haibin Yadwan itu adalah jiwa yang rasional. Haibin Yadwan-nya adalah akal aktif, akal faal tadi. Sementara teman-temannya yang gak bisa ditinggal oleh Ibnu Sina itu panca indera nafsu, kesenangan duniawi. Itu modus pertama iluminasi adalah berarti apa? Tinggalkan keduniaan demi yang lebih abadi. Al-Hikmah Al-Masyriqiyah. Yang jadi Al-Hikmah Al-Isyriqiyah punya pesan pertama, kalau kamu pengen meniti jalan untuk remanasi, maka realitas bawah yang material yang sementara harus ditinggal. Kalau kamu masih terikat dengan dunia bawah, ya tidak bisa manjat ke atas. Selesaikan dulu ketertarikanmu dengan bawah. Bukan kok diingkari, selesaikan dulu urusanmu dengan yang bawah. Kalau butuh makan, ya makanlah. Kalau butuh kawin, ya kawinlah. Kalau butuh punya mobil lah. Kalau sudah selesai, baru manjat. Kalau enggak, kamu manjat tapi pikiranmu ada di bawah. Sholatnya sih khusyuk, sholat malam tiap hari, tapi begitu berdoa, "Ya Allah, semoga tes CPNS kemarin aku lulus." Itu gak jadi manjat, kembali ke bawah. "Ya Allah, istri yang cantik, ya Allah, ini ke bawah lagi. Rezeki, ya Allah, rezeki, gak banyak-banyak satu bulan 15 juta aja." Tiap hari kan wiridan, syukur Allah, bawa tasbih, tapi ngapain sampai wiridan? Biar rezeki lancar. biar jodohnya lancar. Itu sama aja gak mendaki, pikirannya masih di bawah. Itu yang disindirkan oleh Herminian, gak bisa kamu ikut saya. Kamu masih terikat oleh teman-temanmu, selesaikan dulu lulusanmu di bawah. Kalau sudah merasa gak terikat, baru naik. Kalau gak, jasadmu yang naik, tapi jiwamu ada di bawah masih ya. Banyak kan yang kayak gitu, pakai serban, pakai jubah, tapi ya pikirannya. Iya. Honor yang banyak. Pikirannya istri yang cantik, gimana caranya kawin lagi, gimana caranya istrinya bisa mau dimodif, gimana caranya masih di bawah. Jiwanya masih di bawah, masih belum tuntas. Nah itu isyarat dari kitab yang pertama, yang judulnya Hai Tinyakdor. Kitab yang kedua judulnya Salman wa Absal. Jadi ini kisah tentang tiga orang. Ada dua bersaudara, kakaknya namanya Salman, adiknya namanya Absal. Salman ini sudah punya istri, kalau Absal masih bujangan. Sayangnya istrinya Salman itu agak nakal. Dia suka sama adiknya Absal. Jadi Absal ini disenangi sama kakak iparnya. Untuk menghindari godaannya kakak ipar, akhirnya Absal pergilah dia ke medan perang. Wis, aku daftar tentara aja daripada digodani terus, gak kuat aku. Karena aku normal, aku tak mikir kan gitu. Dengan logikanya kan agak kebaliknya. Kadang-kadang dulu saya pernah ada yang nonton video yang gitu-gitu itu kan. Video kok isinya gitu. Terus aku gak mau lihat terus saya komentar, kita kan normal, lihat gini kan seneng. Justru karena aku normal itu aku tak mikir. Kalau aku gak normal sih tak tonton saat kamu ini gak apa-apa. Cuma karena aku normal aku tak mikir, bahaya kalau aku nonton terus. Jadi mikirnya dibalik, kalian kan selalu gitu. Ala pak, normal kan pak kita. Ya makanya karena normal itu aku tak mikir. Jadi kalau di luar kok ada mahasiswi cewek cakep-cakep pakai rok mini terus kamu minggir, itu jangan malu, gak apa-apa, minggir aja. Kalau temen-temen bilang, ya kamu kan normal, masa gitu kan enak lihat itu. Justru karena normal itu aku minggir, kalau aku gak minggir gawat, bisa bahaya malah kan gitu minggir. Jangan dibalik kalian. Kalau lagi nongkrong berdua sama teman-temanmu yang lawan jenis atau gelap-gelapan, ya minggir aja. Kalau dia bilang, alah kamu normal apa enggak sih? Justru karena normal itu aku minggir. Kalau aku enggak normal sih enggak apa-apa duduk di sini sampai besok pagi. Karena aku normal aku minggir. Kalau enggak, habis kan. Oke. Nah, itu yang dilakukan oleh Absal. Absal terus berangkat ke medan perang. Cuma dia kalah di medan perang. Pulang lagi, pengin masuk tentara lagi, tapi tentaranya sudah kalah. Akhirnya dia membentuk tentara sendiri. Aku pengin bikin pasukan sendiri deh. Nah ini istrinya kakaknya, istrinya Salman ini godain terus. Sampai saking jengkelnya, ditolak terus oleh Absal. Akhirnya Absal diracun, meninggal. Begitu Absal meninggal, Salman yang baru sadar, stres dia, adiknya meninggal. Ketika adiknya meninggal terus sudahlah, hidupku gak bergairah lagi, terus dia jadi pertapa. Dia uzlah, dia nyufi. Nah waktu dia uzlah, dia ketemu orang yang bilang, sampean kok uzlah di sini? Pikirannya masih di sana, uzlah di sini. Sampean ngerti gak, adik sampean dulu itu yang bunuh istrimu. Nah, terus akhirnya Salman balik lagi, istrinya dan kaki tangannya dibunuh semua. Nah, itu cerita, itu goyang novel, tapi sebenarnya semuanya simbolik. Salman itu mewakili ruh rasional, ruh sadar, akal kita. Kalau Absal itu ruh ideal, ya kan? Ideal-ideal kita, yang baik-baik, yang buruk-buruk, yang indah-indah, yang bagus-bagus.

guru, sampean itu kan wali, kiai besar, lu pakai baju yang agak gimana gitu, pakai serban, pakai jubah, biar kelihatan kayak kiai besar, pakai wangi-wangian biar orang salaman terus. Dan itu komplainnya muridnya, katanya Jumrut, sebelum komplainmu tak jawab, dia ngambil cincin, tolong cincin ini jualkan di pasar, nggak usah banyak-banyak jualnya, jual satu keping emas saja. Muridnya, ini cincin jelek kayak gini dijual satu keping emas apa ya laku. Dia muter di pasar dan benar nggak ada satu pun orang di pasar yang cincin kayak gini mau dijual satu emas, satu merah kalau mau. Nggak jadi, terus bilang nggak ada guru kayak gini yang mau beli satu emas. Sudah, sekarang cincin itu kamu bawa ke tukang emas. Nggak usah kamu bilang harganya berapa, terserah dia mau beli berapa. Begitu dibawa ke tukang emas, tukang emasnya bilang, oh ini barang langka ini emas. Terus saya berani 1000 keping emas kalau untuk barang ini. Nah, terus muridnya kembali, benar guru, ternyata menurut tukang emas ini harganya luar biasa. Dia bahkan mau membeli 1000 keping emas. Nah, saya nggak perlu lanjutnya ya, kan ngerti jawabannya ya. Ya, orang-orang yang anggap pakaian kok kayak gitu, ngaku ulama besar, ngaku sufi. Hanya yang tahu harganya yang akan mampu. Itu jawaban yang pertama dari Sunan Al-Misri. Oke. Ada lagi yang mungkin bagus buat pelajaran. Satu ketika Zunun ini mau nyuci baju di sungai, tiba-tiba dia lihat ada kolor jengking. Kolor jengking, kan dia takut ada kolor jengking. Waduh, ini kalau dipikir gawat ini. Pokoknya dia berdoa, ya Allah kolor jengkingnya jangan ke saya, suruh minggir aja, aku kuatin. Ternyata kolor jengkingnya belok. Tapi yang dituju di sana, di bawah pohon ada seorang pemuda sedang mabuk lagi tidur. Karena jengkingnya menuju ke situ. Begitu kalau jengking mendekat, dari atas pohon ada ular juga yang menuju ke anak muda yang sedang tidur itu. Aduh, ini sih Zunun kan, wah gawat ini. Dua binatang berpisah sekaligus menuju anak muda itu. Tapi ternyata begitu nyampe ke anak muda itu, nyampe-nyampe ya. Begitu nyampe langsung cus. Sekarang jengking itu membunuh ular. Dan terus sekarang jengkingnya pergi. Ah, kalau kamu bilang mesti itu peristiwa kebetulan kan? Ah, kebetulan aja Pak. Tapi kalau katanya benar, seperti itulah Allah bekerja melindungimu selama ini. Kamu sering kan ngalami yang kayak gitu, tapi kamu gak sadar, kamu anggap kebetulan saja. Kadang-kadang kamu naik motor, kamu agak ngerem dikit dari depan, yang sana Pak, yang nabrak. Itu kalau aku tak ambil ke sini, aku mau mesin. Itu kamu anggap kebetulan kan? Sering kamu ngalami kayak gitu, atau kadang-kadang kalau melindungi tapi kamu gak sadar. Nah, itu pelajaran luar biasa. Gak ada barang kebetulan di dunia ini. Oke. Itu Zunun Al-Misri, masih banyak cerita. Kalau saya bangun terus, itu akan jam 11. Ya. Yang kedua, Abu Yazid Bustami. Abu Yazid Bustami ini sufi besar juga, orang pertama yang disebut sufi falsafi. Dia yang merumuskan konsep ijtihad melalui fana dan baqa. Ijtihad itu upaya seorang hamba untuk bersatu dengan Tuhan. Lemanasi itu ijtihad. Versi Abu Yazid Bustami. Sufi besar, kalau menurut cerita, cerita lagi, tak pokok. Ibunya Abu Yazid Bustami itu kalau cerita, Abu Yazid itu waktu masih dalam kandungan, kalau saya makan atau minum sesuatu yang tidak jelas sumbernya, saat itu juga langsung muntah waktu hamilnya Abu Yazid. Dan terbukti dia terus jadi sufi besar, gurunya banyak sufi besar yang lain, termasuk Al-Hallaj. Abu Yazid Bustami. Oke. Terus yang ketiga, Al-Hallaj. Ini saya gak perlu jelaskan ya. Sebenarnya